السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام الله سبحانه وتعالى الله مدكن كتاب منجدكان pembacaan dari kitab التفسير الميسر جزء yang ke-8. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-A'raf ayat yang ke-10. Nah, silakan dibaca Abu Fatimah baca. نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. Dan sungguh telah kami jadikan tempat atas kalian di bumi, dan kami jadikan atas kalian tempat kehidupan. Sedikit sekali kalian bersyukur. Al-waw harfu atfin, la harfu tahqiq, qada, la harfu, aku ini ya deh. Dimana lamnya lam ini aja, lam tidak. Al-lamul lamul ibtidak, qada harfu tahqiq, makanna fi'lun madhin, na sebagai fa'il, kum makfulun bih, fil ardi jar wa majrur, al-waw harfu atfin, ja'alna fi'lun madhin, al-na sebagai fa'il, lakum jar wa majrur, fiha jar wa majrur, ma'ayish sebagai makfulun bih. Nah. Kalilan hal sedih, sedikit sekali. Kalilan ma tashkurun. Ya, hal betul. Ya, sebagai hal ma harfu istifham ya, apa ya? Bukan, ini kan nah, apa temanya itu kayak tambahan doang. Oh, ziyadah saja. Zaidah namanya, bukan ziyadah, zaidah. Oh, ma zaidah tashkuruna fi'lu mudhari'un al-waw sebagai fa'il. Tafsirnya 10. Walaqad makanna lakum ayyuhan nasu fil ardi wa ja'alna ha qararan lakum wa ja'alna lakum fiha ta'ishuna bihi min mata'ima wa mashariba wa ma'a dhalika fashkurkum li ni'amillahi qali. Alilun ini khabar. Dan sungguh telah kami jadikan atas kalian wahai manusia di bumi, dan kami jadikan tempat kehidupan atas kalian, kami jadikan padanya tempat kehidupan, tempat kalian hidup dengannya, darinya makanan dan minuman, dan bersama itu bersyukurlah kalian dan bersama itu bersyukurlah kalian. Kalian bersyukur atas nikmat Allah sedikit. Belum begitu. Bersama dengan itu, syukur kalian terhadap nikmat Allah sedikit. Gitu. Oh, nah, Ustaz. Dan bersama dengan itu, syukur kalian atas nikmat Allah sedikit. Syukuran jazakallahu wa khairan, Ustaz. Ya, aku. Baik. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum فيها معايش قليلا ما تشكرون. Dan sungguh kami telah menempatkan kalian di muka bumi, dan kami jadikan di dalamnya terdapat kehidupan untuk kalian, qalila ma tashkurun, ya, namun kalian sedikit rasa syukurnya. Jadi di antara nikmat yang Allah berikan kepada manusia, Allah jadikan bumi ini dan apa yang ada di dalamnya mendukung kehidupan manusia. Kita bisa tahu bahwasanya kita ini kan hidup dari hasil bumi, ya. Beras dari padi yang ditanam, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, daging, dan semuanya itu Allah jadikan ya agar manusia bisa hidup dengan nyaman di muka bumi. Bersamaan dengan hal tersebut, sayangnya kebanyakan manusia tidak bersyukur. Kebanyakan manusia, ya, atas nikmat yang Allah berikan, bukan yang mensyukuri dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak manusia yang kufur nikmat dengan menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba deh list. Ustaz. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad khalaqnakum tsumma shawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Dan sungguh kami telah menciptakan kalian, kemudian kami bentuk kalian, kemudian kami katakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka, malaikat itu sujud, kecuali iblis, mereka tidak termasuk orang-orang yang bersujud. Al-Wawu Harfu Atfin, Al-Lam Lamu Ittida', Pod Harfu Tahkikin, Holakokna Fi'lun Madin, Na Fa'iluhu, Kum Mudafun Mahfulun Bih, Tumma Harfu Atfin, Sawarna fi'lun madin na fa'iluhu kum mahfulun bi thumma harfu atfin kulna fi'lun madin na fa'il lil malaikati jar wa majrur usjudu fi'lu amrin al waw sebagai fa'il li adama jar wa majrur al fa'u harfu atfin bisa Ustaz? bisa sajadu fi'lun madin alwaw sebagai fa'il illa adatul istisna iblisa mustasna lam harfu jasmin yakun fi'lun mudari'un majzumun bilam minas sajidin jarwa majrur sebagai khobar dari yakun. Nah. Walakad an'amna 'alaikum bi khalqi aslikum wa huwa abukum adamu minal adami thumma sawarnahu 'ala hay'atihil mufaddalati 'ala katsirin minal khalqi thumma amarna malaikatana 'alaihi musallamu bisujudi lahu ikraman wahtiraman wa izharan li fadli adamu fasajadu jami'an lakinna iblis allazi kana ma'ahum lam yakum minas sajidina li adama hasadan lahu ala hazal takrimil azimi. Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepada kalian dengan makhluk asal kalian, yaitu bapak kalian Nabi Adam dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian kami membentuknya dalam bentuk yang kami pilih, yang kami utamakan dari banyaknya ciptaan yang lain. Kemudian kami perintahkan kepada malaikat kami alaihi salam untuk sujud kepadanya sebagai tanda pemuliaan dan penghormatan. Izharon apa Ustaz? Menampakkan. Dan menampakkan atas keutamaan Nabi Adam. Maka malaikat itu sujud semuanya. Akan tetapi iblis yang ada bersama mereka, tidaklah mereka mau bersujud kepada Adam karena kedengkian padanya atas kemuliaan yang agung ini. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakum minas sajidin. Dan sungguh kami telah menciptakan kalian, kemudian kami bentuk kalian dengan bentuk yang paling baik. Summa qulna lil malaika. Kemudian kami mengatakan kepada para malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka para malaikat pun sujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Lam yakum minas sajidin. Iblis tidak termasuk orang-orang yang bersujud. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dan telah membentuk, ya, menggambarkan bentuk manusia dengan bentuk yang paling sempurna, ya. Dibandingkan dengan hewan yang lain, maka manusia ini yang bentuknya paling baik. Misalnya dengan, ya, hewan-hewan seperti gajah, ya, singa misalnya, atau monyet. Maka manusia ini, ya, bentuk rupanya adalah yang terbaik. Ya, terutama Allah memberikan karunia kepada manusia berupa akal, sesuatu yang tidak ada pada hewan. Hewan itu hanya punya otak dan mereka berpikir dengan insting mereka. Adapun manusia berpikir dengan akal mereka. Maka nikmat ini wajib kita syukuri. Summa qulna lil malaika. Kemudian kami mengatakan kepada para malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Ya. Fasajadu illa iblis, maka para malaikat bersujud kecuali iblis. Ah, ini kan kalau dibaca sekilas seakan-akan iblis itu bagian dari malaikat, ya enggak? Ini kan kalimat perintahnya, ya, usjudu li Adam. Sujudlah kalian wahai para malaikat kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka para malaikat pun bersujud illa iblis, kecuali iblis. Nah, ini kalau dalam pembahasan nahwu namanya mustasnanya munqati. Mustasnanya munqati. Artinya mustasna dan mustasna minhu bukan dari jenis yang sama. Jadi kita tidak mengatakan bahwasanya iblis bagian dari malaikat, tidak. Ya. Jadi dalam ayat ini mustasna dan mustasna minhunya bukan dari jenis yang sama. Namanya mustasna munqati. Dalam keadaan seperti ini enggak boleh badal, ya. Enggak boleh badal. Karena kalau badal itu kan antara yang menggantikan dengan yang digantikan harus dari jenis yang sama. Sama aja kalau misalnya kita mengatakan ma, ya, kharajat, ya, misalnya kharajat tullabu illa gonaman, ya. Kharajat tullabu illa gonaman. Para siswa telah keluar kecuali seekor kambing. Nah, ini apakah kita mengatakan bahwasanya kambing bagian dari tulab? Tentu tidak. Nah, ini namanya istisna munqati. Jadi ayat ini tidak, ya, dipahami bahwa iblis itu bagian dari malaikat, ya. Jadi iblis itu di sini sebagai mustasna munqati, ya, terputus, enggak ada hubungannya sama mustasna. Dan perintah sujud kepada Nabi Adam ini tentu bukan dalam rangka beribadah kepada Adam, bukan. Tapi ikraman wa ihtiraman wa idharan li fadli Adam. Sebagai bentuk memuliakan, menghormati, dan menampakkan keutamaan dari Nabi Adam. Namun iblis ketika diperintahkan untuk bersujud, mereka tidak mau bersujud. Beda dengan para malaikat. Karena memang malaikat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ketaatan sepenuhnya. Jadi tidak ada kemaksiatan sama sekali, ya. Di malaikat itu apapun yang Allah perintahkan, mereka pasti mengikutinya. Tanpa berpikir, tanpa menggunakan logika mereka. Sementara iblis, ya, laknatullah alaihim, itu menggunakan akal mereka. Ya, mereka merasa bahwa mereka lebih baik daripada Adam. Kata mereka, mereka diciptakan dari api sementara, ya, Nabi Adam dari tanah. Dan menurut logika mereka, ya, api itu lebih baik daripada tanah. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa seringkali, ya, ketika seseorang mendewakan akalnya, menjadikan akal sebagai timbangan, dia akan tersesat seperti iblis. Ya. Harusnya seorang muslim itu ketika mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Jangan menggunakan logika. Terkadang kalau kita gunakan logika, ada hal-hal yang akal kita tuh nggak sampai. Seorang muslim itu harusnya sami'na wa ata'na. Betapa banyak orang yang tersesat hanya karena dia apa namanya menjadikan akalnya lebih tinggi dibandingkan dalil, ya. Padahal seorang muslim itu harus menjadikan dalil di atas segalanya. Artinya sepintar apapun dia, meskipun dia seorang PhD misalnya atau seorang profesor, tapi kan itu profesor untuk ilmu dunia, ya. Kadang ada orang yang mentang-mentang profesor gitu ya, disuguhkan kepadanya dalil, lalu dia pahami dengan akalnya, menurut akal dia yang pintar, ini nggak sesuai dengan kebutuhan manusia, maka dia tolak. Nah, ini wal'iyadzubillah. Jangan sampai hanya karena ya merasa diri pintar, lalu ada ayat Allah Subhanahu Wa Taala tidak diterima. Kemudian ya jelas bahwa alasan terbesar kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Adam, ya dia adalah yang pertama dia takabur, ya, dia sombong. Ya, yang kedua dia hasad, ya. Dia hasad karena manusia itu mendapatkan kemuliaan yang tinggi, ya. Dan buktinya apa? Buktinya Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud. Nah, ini ya menjadi pelajaran juga buat kita. Ya, jangan sampai hasad yang kita miliki itu ya menghalangi dari kebenaran. Sebagaimana orang Yahudi pun seperti itu. Mereka sebetulnya yakin dan paham betul bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Namun karena mereka punya sifat hasad, ya mereka nggak ridho kalau Nabi terakhir bukan dari Bani Israel, malah dari bangsa Arab, akhirnya mereka lebih memilih untuk menolaknya. Hanya karena masalah hasad. Makanya jauhilah sifat hasad. Dalam Islam, hasad ini sesuatu yang tercela. Namun ada hasad yang terpuji, yaitu ghibtoh namanya. Jadi ada sifat hasad yang terpuji namanya ghibtoh. Bedanya apa? Kalau hasad itu kan, ya, yang pertama kita iri dengan orang lain dan kita ingin nikmat itu hilang dari dia. Ya, senang gitu kalau nikmat itu hilang. Itu namanya hasad. Kalau ghibtoh, kita iri sama orang lain, ya, seraya mendoakan keberkahan untuknya, dan kita ingin, walaupun memberikan nikmat yang sama kepada kita. Misalnya kita melihat orang yang menghafalkan Al-Quran dengan mudah, maka kita iri dengannya. Dan kita mendoakan agar keberkahan senantiasa bersamanya, seraya kita berharap kita pun dimudahkan ya untuk menghafal Al-Quran. Ya. Itu namanya ghibtah. Jadi ada hasad, ada ghibtah. Nah, kita lanjutkan. Ya, baca Pak Buhari. Ayat berapa, Tuan? Ayat 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ما منعك قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من النار وخلقته من طين من النار tapi من نار gimana tuh bukan من النار tadi antum baca من النار kalau enggak salah jadi min khalaqtani min nari wa khalaqtahu ulang khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah mencegahmu untuk sujud. Apa ya. Gitu, apa yang mencegahmu? Apa yang mencegahmu untuk tidak sujud? Jika saya memerintahkan kepada kamu, katakanlah saya lebih baik daripadanya. Katakanlah saya lebih baik daripadanya. Katakanlah iblis berkata. Iblis berkata saya lebih baik daripadanya diciptakannya saya dari. Engkau menciptakanku dari engkau api. Menciptakan saya dari api dan engkau menciptakannya dari tanah. Nah, pola fi'lun madi fa'ilnya anta ma kok pilihnya antas sih? Kola. Ini kan kolanya Allah ya. Domainnya huwa yaudu ala Allah ya. Huwa yaudu ala Allahi. Ma ismu mausul. Ma fulun. Ma ini kan nanya kan apa yang mencegahmu. Berarti ma-nya isim istifham sebagai mutada. Oh ya. Ma sebagai ya isim sebagai mumtada mana'a fi'lun madi al-kafu al-kafu mafulun. Ya maful bih. Allah apa Allah itu an sama la. Oh a. A ism a hamzah hamzah. An harfu masih manasbin. Enggak Allah itu asalnya an sama la, jadi an harfu nasbin. Oh, an harfu nasbin la ismun an. La itu harfu nasbin. La harfu nasbin. Tasjuda fi'lun mudhari. Mudhari'un mansubun. Mansubun bi an. Iz zorbul jorof ya. Amar ya, itu ya boleh zorf ya. Amar amar amar amar amar tilun mudmadi. Tu ya tak. Taknya al tau failun kap al kapu mapulun. Kola filun madi. Ana kola domi failnya domir an. Terhua ya itu ala iblis. Romir huwa yaudu ala iblis. Ana maf'ulun. Mansubun. Dari mana? Ana khairun minhu. Ini ana, kan jelas. Ana fa'ilun. Mubtada khubar ya. Ana, ana itu ana, mubtada. Ana mubtada khairun. Jadi khubar. Minhu jar majrur kholaktani. Kholakta. Kholako fi'lun madi. Ta fa'ilun. Ni maf'ulun. Minarin. Jar majrur alwau alwau harfu atfin kholak tahu kholak kholako fi'lun madi ta fa'ilun hu maf'ulun mingtinin jar majrur tafsirnya sudah qala ta'ala mun karon ala iblis munkiron munkiron munkiron alal iblis tarkasujudi. Tarka sujudi ma mana aka Allah tasjuda iza amartuka. Faqala iblis. Iz amartuka. Oh, iz amartuka. Faqala iblis. Anna abdulu minhu kholkon. Lianni makhlukun min narin. Wahuwa makhlukun mingtin. Faro'ai anna naro asyropu. Faro'a. Oh, aro'a. Faro'a. Faro'a anna naro. Faro'a anna naro asyropu mingtin. Minati ini. Oh, minati ini. Nah. Allah Subhanahu wa taala berkata mungkar atau murka kepada iblis karena tidak karena meninggalkan mengingkari. Oh, mengingkari kepada iblis karena meninggalkan karena sujud. Meninggalkan sujud. Meninggalkan sujud. Apa yang mencegahmu untuk tidak sujud ketika aku memerintahkan kepada kamu? Berkata iblis, sesungguhnya aku lebih utama daripadanya dalam penciptaan. Karena sesungguhnya aku makhluk dari api yang terbuat dari api dan dia makhluk yang terbuat dari tanah. Apakah tidak melihat? Gimana? Faro'a. Bukan, maka iblis pun berpandangan bahwasannya. Oh, maka iblis pun berpandangan bahwasannya sesungguhnya api lebih mulia daripada tanah. Naam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustadzi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman ya bertanya kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka, apa yang mencegahmu tidak mau bersujud ketika aku perintahkan kau untuk bersujud. Qala, iblis pun jawab, ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar, engkau menciptakanku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan ya sementara engkau menciptakan Adam dari tanah. Nah, ini kan anggapan bahwa tanah ya api lebih baik daripada tanah, ini kan dari akalnya iblis ya. Dia merasa api itu lebih baik daripada tanah. Nah, ini menunjukkan penggunaan akal tidak pada tempatnya, malah akan membawa pada kesesatan ya. Nah, iblis itu contoh nyata ketika dia menggunakan akal, dia menjadi ya apa namanya menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada yang menjelaskan bahwasanya api itu lebih baik daripada tanah. Ini kan datang dari akalnya si iblis. Nah, ini pelajaran buat kita. Kita harus mengutamakan dalil ya ketimbang akal kita. Kalaupun ada misalnya dalil perintah baik dari Al-Qur'an atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tampaknya seperti tidak masuk akal, maka kita katakan dalilnya yang benar, akal kitanya aja yang enggak sampai. Jangan malah menjadikan penilaian akal kita sebagai dasar diterima atau ditolaknya suatu dalil ya. Jangan seperti itu. Seorang muslim itu sesuai dengan namanya aslama yuslimu islaman. Aslama itu kan artinya apa? Menyerahkan semua urusan kepada Allah, berserah diri ya. Dan menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala langsung kita terima. Ketika kita mendengar ayat atau hadis yang sahih, maka kita katakan sami'na wa ata'na ya. Na'am. Silakan dibaca. Bu Kurniati. Ustaz. Dengar Ustaz. Naam ya, dengar. Kedengar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. 13. Dan Allah berkata, turunlah engkau darinya dan tidaklah pantas bagi dan tidaklah pantas bagimu menyombongkan dirimu padanya, dan keluarlah engkau, sesungguhnya termasuk golongan yang hina ya, yang rendah atau yang hina. Ya, ya rendahin. Qala fi'il madhi dengan fa'il domir mustatir huwa, kembali kepada Allah. Alfa'u harfu atfin. Ihbit fi'il amr dengan fa'ilnya anta, minha jarwa majrur, alfa'u harfu atfin, a manafin, yakunu fi'il mudorin kis, laka jarwa majrur, an harfu nasbin wa masdariyin, tatakab baro fi'il mudori mansubun bi'an, fiha jarwa majrur. Alfa'u harfu atfin, ukhruj fi'il amr dengan domir mustatir, dengan fa'il anta, inna harfu taukidin wa nasbin, al-kafu isim inna, minas soghirin jarwa majur sebagai khobar dari inna. Qalallahu li iblisa fahbit minal jannati, fama yasohu ya, yasohu laka anta fama ya soha ya sihu ya sihu ya ya sihu ya ya sihu fama ya sihu laka anta takabbaro fiha fakhruj minal jannati innaka minal dhalilinal haqirina ya haqirina. Allah Ta'ala benar Ustaz, minal dhalilinal haqirina. Allah Ta'ala berkata kepada iblis, dan turunlah engkau dari surga, dan tidaklah benar berita padamu dengan menyombongkan diri di dalamnya. Dan keluarlah engkau dari surga, sesungguhnya engkau termasuk golongan yang hina lagi tercela. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman kepada iblis, fahbit minha, maka turunlah engkau dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, kamu tidak layak, tidak pantas ya berbuat kesombongan di dalam surga. Fakhruj, maka keluarlah engkau, innaka minas saghirin, sesungguhnya engkau ya termasuk orang yang minaz dalilin al haqirin, orang yang hina lagi rendah ya. Ini merupakan hukuman ya bagi iblis karena dia sombong, maka Allah hukum dia dikeluarkan dari surga selama-lamanya dan tidak akan kembali kepadanya ya. Berbeda dengan Nabi Adam ya. Di dalam awal-awal surah Al-Baqarah kita membaca bagaimana Nabi Adam dikeluarkan dari surga, namun ya Nabi Adam ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah pun menerima tobatnya sehingga manusia bisa kembali ke surga ya. Adapun iblis tahu dia salah ya, tahu dia telah melakukan suatu maksiat karena menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, enggak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukumannya adalah neraka ya. Hanya iblis meminta ditangguhkan waktunya ya, karena memang iblis ini ingin agar manusia itu banyak yang mengikuti jejaknya sehingga menemani dalam neraka, wal iyadu billah. Nah, baca Bu Nurul. Na'am Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, tangguhkanlah aku sampai hari kiamat. Qala fi'il madi, fa'ilnya mustatir, demir mustatir, anzir fi'il talabiyah. Fi'il amar ini. Amar, tapi ini kan dari bawah ke atas, Ustaz. Ya, maksudnya berarti talabi permohonan. Fi'il doa ya. Ya, fi'il doa. An-nun lil yuqaya ya buta kalim sebagai maf'ulun bi ila yaumi jar majrur yub'atsuna fi'il mudhari fa'ilnya waw. Fi'il mudhari majhul ya. Yub'atsuna ya. Yub'atsuna ini fi'il mudhari-nya majhul, jadi waw-nya. Waw-nya naibul fa'il. Naam. Ya. Ini Qala iblisu. Qala iblisu lillahi jalla wa'ala hinama ya isa min rahmati amhilni ila yaumi yub'atsu la yaumil ba'si yauma ba'atsna ba'sa ya ila yaumil ila yaumil ba'si. Nah. Zalika liat makinna ya. Wadzalika liat tamakkana ya, tamakkanu la atamakkanu ya. Liat tamakkanu gitu. Ah. Min aqdari alaihi min bani aqdiru alaihi min bani adama. Ah. Man aqdara alaihi min bani Adam. Iblis berkata kepada Allah Allah Jalla yang dia sudah berputus asa dari rahmat Allah. Kami tangguhkan dia sampai hari kebangkitan. Demikian itu apa nih? Memungkinkan ya. Iya. Yeah. Kemungkinan dia agar memungkinkan bagiku menyesatkan. Menyesatkan, menyesatkan para bani, memberi peluang pada itu menyesat bani Adam. Naam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Taufika barakallahu jazakallahu khairan ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala adzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, tangguhkanlah aku sampai hari dibangkitkan. Jadi iblis ketika sadar bahwa dia diusir dari surga, bukannya menyadari kesalahan dan bertaubat, ya dia malah tetap kekeh dalam pengingkarannya. Dan tentu semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwasanya apapun yang terjadi semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluarnya iblis, pun keluarnya Nabi Adam dari surga ke bumi, semuanya itu ya adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui hikmah di balik semuanya. Nah. Baca Pak Edi. Ayat 15 Ustaz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala innaka minal munzarin. Tuhan berfirman, sesungguh engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Qala fi'il madhi, innaka inna harfu taukid wa nasbin ka isim inna minal mundharin jar majrur sebagai khobar inna. Tafsirnya qalallahu ta'ala innaka mimman katabtu alaihim ta'khirul ajala ila ta'khirul ajali ta'khirul ajali ila nufkhati ila nufkhati nafkhatil ula ila nafkhatil ula fi fil koroni korni idha yamutul khalqi id yamutul khalqu kulluhum. Allah berfirman, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang sudah aku tetapkan atas mereka akan akhir diakhirkan ajalnya sampai peniupan sangkakala yang pertama. Ketika? Jika? Ketika bukan? Itu. Ketika semuanya makhluk sudah mati. Ya, naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إنك من المنظرين. Allah berfirman, innaka sesungguhnya engkau wahai iblis minal munzirin, ya termasuk orang yang diberi tenggat waktu. Jadi setelah iblis dikeluarkan dari surga, lalu iblis meminta agar ditangguhkan umurnya agar bisa menggoda manusia sampai hari kiamat. Lalu permohonan pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lanjutkan. Silakan dibaca. Siapa? Baca Mufudail. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkanku, maka sungguh aku akan benar-benar menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Qala fi'lun madhin, dhamirnya fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa alfa'u harfu atfin bima jar wa majrur aghwaita fi'lun madil ta dhamir fa'iluhu nun lilwiqayah ya dhamir muttasil maf'ulun bih allamu lam taukid aqaudanna fi'lun mudhari'un mabniun bersambung dengan nun taukid fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu ana lahum jar wa majrur sirata maf'ulun bih al-kafu mudhafun ilaihi al-mustaqima na'ad dari sirata tafsirnya qala iblisu la'anahu allahu fabisababin ma adlaltani la'ajtahidanna fi ighwa'i bani adama an tariqika al-qawimi wala usadannahum anil islami alladhi fatarathum alayhi iblis semoga Allah melaknatnya berkata maka dengan sebab engkau menyesatkanku maka sungguh aku benar-benar akan menggoda bani Adam keturunan Nabi Adam dari jalanmu yang qawim yang kuat dan sungguh aku akan menyesatkan mereka dari Islam yang mereka akan tersesat darinya. Begitu Ustaz. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis kemudian berkata, fa bima aghwaytani, dengan sebab engkau telah menyesatku, la aq'udanna lahum, aku akan, ini kan secara harfiah artinya, sebentar. Ini kan secara harfiah itu kan kok ada itu tadi duduk gitu ya maksudnya la aku dan la itu maksudnya ya secara harfiah aku benar-benar duduk nungguin manusia gitu ya untuk menyesatkan mereka itu mana harfiahnya ataupun makna ininya la aku dan la maksudnya aku akan menghalangi manusia siratal mustaqim dari jalanmu yang lurus. Jadi ini adalah sumpah dari iblis bahwasanya iblis ya sejak dikeluarkan dari surga sampai nanti hari kiamat mereka akan selalu berusaha menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Nah, ya silakan dibaca siapa lagi nih, Bu Yasra baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولا تجد أكثرهم شاكرين. Kemudian, sungguh aku akan mendatangi mereka dari depan mereka dan dari belakang mereka dan dari kanan mereka dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur. Summa harfu atfin. La'atiyannahum lamnya harfu jawab atian atiyannya. Jawab dari mana Bu? Jawab dari mana? Jawab dari mana nih Ustaz? Lam taukid aja kali ya. Lam taukid aja ya. Lam taukid atianna fil mudari'un nun taukid fa'ilnya domir mustatir takdiruhu ana humnya sebagai maf'ulun bih. Mimba ini jarwa majrur. Aidi. aidia mudhafun ilaih. Aidihim mudhafun ilaih, ya dua-duanya. Al-waw harfu atfin min khalfi jar wa majrur, himnya mudhafun ilaih. Al-waw harfu atfin an aimani jar wa majrur, himnya mudhafun ilaih. Al-waw harfu atfin an syama'ili jar wa majrur, himnya mudhafun ilaih. Al-waw harfu atfin lamnya la nahi nafiyah. Tajidu fil mudhari'un, fa'ilnya dhamir mustatir anta, aksaro maf'ulun bi, humnya mudhafun ilaih. Syakirina hal, ya Ustaz. Syakirina bukannya maf'ul bi yang sani. Maf'ul bi kedua ini. Maf'ul bi kedua. Ya, Ustaz. Ya, ini benar hal ya. Ya, sudah dulu. Mendapati. Oh, ini maf'ul bi yang kedua, Bu. Nah, berarti maf'ul lebih kedua. Nah. Thumma la atiyannahum min jami'il jihati wal jawanibi fa'asuddahum anil haqqi wa uhassinu lahumul batilu wa uradhibuhum fid dunya wa ushakkikuhum fil akhirati wa la tajidu aktsara bani adama syakirina laka ni'mataka. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari seluruh arah. Aku akan menghalangi mereka dari jalan yang benar. Aku tampakkan kebatilan terlihat indah di pandangan. Dan aku mendorong mereka untuk mencintai dunia. Aku sebarkan keraguan-raguan pada mereka tentang akhirat. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari keturunan Nabi Adam bersyukur terhadap nikmat-nikmatmu. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Wafik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa la'atiyannahum بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Kemudian aku benar-benar akan mendatangi mereka, ini kata iblis ya. Aku benar-benar akan mendatangi manusia, min baini aydihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari kiri mereka. Artinya syaitan itu akan berusaha mendatangi manusia, menggoda manusia dari semua arah, apapun akan dilakukan ya. Dan memang syaitan itu ketika menggoda manusia itu khutuat ya, jadi enggak yang langsung, misalnya enggak mungkin ya iblis itu misalnya menggoda seorang muslim langsung jadi kafir, enggak, bertahap. Biasanya dimulai dari meremehkan urusan syariah, kemudian lama-lama membencinya, ya. Jadi ada khutuahnya. Apapun akan ditempuh oleh iblis agar bisa menyesatkan manusia. Makanya kita hati-hati, ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti jejak langkah ya, atau langkah-langkah syaitan. Ya, jadi iblis itu akan berusaha menghalangi manusia dari kebenaran. Kemudian mereka ya membuat perbuatan yang batil menjadi seakan-akan indah. Kemudian mereka ya mendorong manusia agar cinta dunia. Dan iblis itu berusaha agar ya manusia itu ragu dengan kehidupan akhirat ya. Kemudian kata iblis, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau akan mendapati ya, tidak mendapati kebanyakan manusia itu mensyukuri nikmatmu. Ini adalah janji iblis ya, bahwa mereka akan berusaha bagaimana caranya untuk menyesatkan manusia. Makanya kita ya wajib membentengi diri kita dan keluarga kita dari godaan iblis ya, dan bala tentaranya. Ya, baik ya, syaitan dari golongan jin dan juga syaitan dari golongan manusia. Nah, kita lanjutkan yang baca Bu Marsi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala khruj minha mad'uman madhura. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana ke surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Qala fi'il madhi wa fa'ilnya ukhruj fi'il amar anta fa'ilnya min hajar wa majrur mad'uman hal madhuran hal juga. Gitu ya Ustaz ya? Naam. Laman. Laman ala muharfu taukid man harfu syartin tabi'aka fi'il tabi'aka tabi'a fi'il madhi wa fa'ilnya al-kafu maf'ulun bi minhum jar wa majrur la'amla'anna alamu alamu harfu lam taukid aja alamu alamu lam taukid alam kosam juga bisa ya alamu alamul kosam amla'anna fi'il mudhari ana fa'ilnya nunnya nunnya nikoya jahannama maf'ulun nikoya nun taukid nun taukid nun taukid jahannama fi maf'ulun bi minkum jar wa majrur ajma'ina badal isat badal dari mana minkum kum ya ini bukan taukid ini taukid taukid ya taukid taukid tafsirnya qala Allah taala li iblis ukhruj minal jannati mamqutan matrudan la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka min bani adam ajma'in. Allah subhanahu wa taala berkata kepada iblis, keluarlah dari syurga dalam keadaan terhina dan terusir, sungguh aku akan memasukkan kamu ke neraka jahanam dan siapa saja yang mengikutimu dari bani Adam semuanya. Barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala khruj minha madhuman madhura. لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. Allah berfirman, ukhruj minha, keluarlah engkau wahai iblis dari surga, mad'uman madhura, dalam keadaan hina, dalam keadaan tercela, madhura, dan terusir. لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ, maka siapa saja yang mengikutimu dari manusia, la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Aku benar-benar akan memenuhi neraka jahannam ya dengan kalian seluruhnya. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang mengikuti jalannya syaitan. Kepada siapa saja yang mengikuti jalannya iblis ya, maka ya mereka patut khawatir karena Allah akan memenuhi neraka jahannam ya dengan iblis dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Wal'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan dan iblis. Tapi mungkin untuk materinya sampai sini dulu ya. Kita lihat pertanyaan masuk. Dalam beberapa literatur iblis diberi nama Qaris Azazil. Dan katanya awalnya termasuk makhluk yang paling soleh di surga, berdasarkan Ustaz. Ini wallah alam ya, aneh kurang tahu dengan penamaan Qaris dan Azazil. Tapi kalau soal apa namanya awalnya makhluk yang soleh betul. Jadi awalnya semuanya di surga ya, semuanya di surga awalnya. Jadi semua pembangkangan itu bermula ketika Allah memerintahkan ya para malaikat dan juga apa golongan iblis untuk bersujud kepada manusia. Nah, itu baru dimulai apa namanya pembangkangan dari iblis. Nah, adapun pemberian nama Karis dan Azazil, Allah alam sop ya, ada yang nggak tahu ilmunya. Tafsir ayat 16 tadi dibaca lihat gimana? Ya annahullah mana? Ayat 16 kita lihat dulu tafsirnya. Qala iblisu la'anahullahu ya. Qala iblisu la'anahullahu ya. Berkata iblis la'anahullahu itu artinya semoga Allah melaknatnya. Ya. Jadi ini la'ana fi'il madi hanya maf'ul bi Allahu sebagai fa'il. Jadi Allah yang melaknat dia, dianya itu kembali kepada iblis ya. Jadi ini udah benar bacanya tadi ya. Qal iblisu la'anahullah ya. Jadi la'ana ya la'ana. Nah. Kemudian Ustaz mau nanya fahbil dalam ilmu disebutkan alfa lirobat. Apa yang dimaksud dengan lirobat? Robat itu kan artinya ikatan, mengikat ya. Ini walalam ya, maksudnya apa ya? Walalam Ustaz. Yang jelas kalau kita bertemu fa itu apa namanya? Tidak terlalu penting kita mengatakan wow fa itu termasuk huruf apa karena maknanya apapun namanya maknanya sama. Ya. Oh itu kan dan. Dan sepanjang maknanya masih dan, maka mau dibilang atau istitnab enggak masalah. Kecuali maknanya udah beda kayak waw kosam, itu harus bilang wawnya waw kosam. Kan kita ngirup itu kan tujuannya untuk memudahkan dalam memahami ya kalimat ya. Makanya ini kalau urusan waw fa'id sama aw itu terserahlah mau dibilang waw atof atau istinab atau ibtidak. Toh artinya sama-sama dan. Kecuali kalau artinya beda kayak waw kosam baru-baru kita bedakan antara waw kosam dengan atof ataupun dengan istinab. Tapi kalau istitab sama atof karena artinya sama-sama dan itu enggak masalah. Terkait dengan Al-Fali Robert, wallahualam ya, ini maksudnya apa nih kurang paham. Mumikyal bertanya tafsir ayat 15 takhrijul ajal. Mana tafsir 15? Takhirul ajali. Takhir harusnya. Innaka mimman katabtu alaihim takhirul ajali ya. Jadi ini harusnya takhira sebagai maf'ul bih ya, maf'ul bih. Kan ini kan artinya innaka sesungguhnya engkau mimman katabtu alaihim. Jadi kalau khobarnya innaka mah yang mimmannya. Jadi khobarnya innaka itu yang mimmannya. Kalau takhira ini kan yang ditulis itu apa? Pengakhiran ajal kan. Maka takhira jelas sebagai maf'ul bih dari katabtu. Lagian kalau khobar innaka itu marfu ya. Tadi harusnya bacanya mansub ya. Jadi innaka mimman katabtu alaihim takhiral ajali. Ya. Jadi takhiral ajali takhirannya ini mansub sebagai maf'ul bih dari katabtu. Bukun Neti bertanya kalau fi'il tajidu itu butuh dua maf'ul bih ya. Iya, kan di antara temannya dhonantu kan wahiya dhonantu wa hasibtu wa za'amtu wa ja'altu wa wajadtu ya wajada yajidu. Wajada yajidu itu temannya dhonna, dia butuh kepada dua maf'ul bih. Ustaz Bori bertanya mohon penjelasan perbedaan iblis, syaitan dan jin. Ya. Jadi kalau manusia itu kan diciptakan dari tanah. Kemudian iblis ini kan ya awalnya adalah jin ya. Jadi iblis itu awalnya jin. Maka di dalam surah apa ya? Kana minal jinni ya, fa saqa an amri rabbih. Surat Al-Kahfi ya. Jadi Iblis itu kana minal jin, awalnya itu dari golongan jin, ya. Kemudian dia berbuat kefasikan kepada Rabb-nya. Jadi iblis adalah jin yang dikutuk. Kalau jin itu kan sama kayak manusia, bisa menikah, bisa melahirkan, punya anak, bisa mati, itu jin. Nah, iblis ini dikutuk, ya. Iblis ini jin yang membangkang, maka dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti jin dan manusia yang bisa mati, nah, iblis ini enggak, dia terus hidup, ya. Terus hidup nanti sampai hari kiamat, ya. Adapun syaitan, syaitan itu sifat. Ya. Syaitan itu sifat. Mana dalilnya dalam surat An-Nas, ya? Minal jinnati wan nas, ya. Syaitan dari golongan jin dan golongan manusia. Jadi kalau syaitan itu bukan makhluk tersendiri, bukan. Syaitan itu adalah jin atau manusia yang suka menggoda manusia, yang suka menyesatkan manusia, ya. Jadi bedanya asal mulanya makhluk itu tiga, ya. Malaikat, kemudian jin, kemudian manusia. Dari jin ini, ya, ada iblis. Iblis itu adalah jin yang membangkang, lalu Allah kutuk dia, Allah keluarkan dari surga. Tapi seperti yang kita baca dialognya barusan, ya, iblis ini minta ditangguhkan sampai hari kiamat, ya. Jadi asal mulanya iblis itu adalah jin, tapi jin yang membangkang. Adapun syaitan sifat, ya. Syaitan itu bukan makhluk tersendiri, syaitan itu sifat. Artinya manusia kalau suka menggoda manusia, suka menghalangi dari jalan kebenaran, maka dia adalah syaitan. Ya, begitupun jin, jin yang suka menggoda manusia, yang suka membantu manusia, dukun misalnya, tukang sihir, ini juga namanya syaitan, ya. Jadi kesimpulannya, saya ulangi, makhluk itu ada tiga, malaikat, jin, manusia. Dari jin ada iblis, ya. Jadi iblis itu adalah jin yang menyimpang. Sementara syaitan adalah sifat. Makanya syaitan itu bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia, ya. Demikian bedanya yang sepengetahuan saya seperti itu. Ustaz, ada makan buku nanti lagi, ya. Ghairu musharrif. Kalau sebagai mudhaf ilaih bisa jadi kasro. Tadi ada yang kasro, ada yang fathah, padahal dia sebagai mudhaf ilaih. Yang mana buku niat yang kasro? Perasaan tadi mah fathah semua. Min bani Adam kan? Kemudian apa lagi? Lifadlillahi. Mana? Lifadli tadi Bu Dayelis kalau enggak salah baca itu. Yang mana yang mana? Ayat berapa? Tadi Bu Dayelis yang baca ayat berapa ya Bu Dayelis? Lifadlillahi. Dia kan iri karena keutamaannya Nabi Adam, ya. Lifadlillahi Adama. Tadi dibacanya ayat 11. Oh, yang fatah bukan itu, Deng. Budayilis benar, Deng. Li Adami itu yang ayat terakhir tuh 18, ya. Li Adama itu ada tafsirnya. Ya, terus 18, ya. Min Bani Adama. Nggak. Bani nama Adama. Kan? Sekarang saya tanya Bu Kurniati, gimana caranya nama jadi mudhof? Maksudnya? Bisa enggak secara mana nama jadi mudhof? Bisa, yang tadi Bani itu, Bani Adam. Itu mah mudhof ilaih. Kan Bu Kurniati bilangnya mudhof, ya. Kan isim ghairu musharrif itu boleh kasar kalau jadi mudhof, kan. Kalau jadi mudhof sama ada itu, ya. Ada jarnya, ya. Ada alnya, nah. Maaf, ada jar. Tapi gimana caranya nama jadi mudhof? Bisa enggak nama jadi mudhof? Paling kalau ada orang mengatakan huwa Ali. Dia adalah Aliku, gitu, ya. Paling enggak gitu. Bisa, karena kalau untuk kata yang lain enggak bisa, ya enggak? Oh, iya. Gak bisa, nama tuh gak bisa jadi mudhof, kecuali paling kepemilikan. Misalnya ada orang namanya Hamid, direbutin sama dua orang perempuan. Kata yang satu, huwa Hamidi, dia Hamidku. Terlagi lah, huwa Hamidi. Nah, kayak gitu mungkin. Karena kalau hidup kepada kata lain gak mungkin kayaknya. Nama tuh gak bisa jadi mudhof. Jadi ghairu musharrif, ya Ustadz, ya? Iya, ghairu musharrif. Karena lebih dari tiga, ya. Nah. Baik, ya, demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.